Kujang odang kata si leher panjang, si kujang kumunan pun ladang ajegan, lempang laun kujang odang bisa gancang, batang gancang ujungna kalah ngakeyang, kapokokna kujang odang si herang mencerang, mojang renjang beteng pinung sungkayoan, kujang odang kemelang kawin carang anakan. Sore-sore jang odang niat ngapelan, sok sanajan baju basah kahujanan, barang datang jang odang rasa heran, kabogona aya anu ngadekeman. Ujang odang akhirna amat-amatkan, ngagu untuk nafsuna dekawadahan, nahan amek beuna lelegan, leungit amek beuna jadi monokan. Sanajan baju basah kahujanan, barang datang jang odang ngerasa heran, kabogona aya anu ngadekeman. Jang odang ayeuna ambek-ambekan, ngagunggung nafsuna teu kawadahan, nahan amek beuna dilegan, leungit amek beuna jadi mondokan. Kujang odang katelas si leher panjang, suku jangkung menantung radang ajegang, lempang laut yang odang bisa gancang, batang gancang bujuna kalah ngakeyang, kabogokna yang odang si herang mencerang, mojang lenjang beteng pinung singkayoan, kujang odang gemelang uang, asal kekis kawin carang anakan. Sore-sore jang odang niat ngapelan, sok sanajan baju basah kahujanan, barang datang jang odang ngerasa heran, kabogona aya anu ngadekeman. Ujang odang akhirna amek-amekan, nafsuna teu kawadahan, nahan amek beuna ilegan, leungit amek beuna jadi monokan.